Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa qala jalla wa ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا. أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كَلَامُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهُدَى هُدَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ وَشَرُّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَاتٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahmatullah, Islam mengajarkan kepada kita untuk menjaga lisan, untuk berkata dengan perkataan yang baik, perkataan yang terpuji. Maka menjaga lisan, tidak berkata-kata, tidak berbicara kecuali kata-kata yang baik, yang terpuji, merupakan kewajiban pada masing-masing individu seorang muslim. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahmatullah. Di antara dalil yang menyebutkan tentang wajibnya menjaga lisan dan berkata dengan perkataan yang baik, di antara dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Ahzab ayat ke-70 dan 71. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan hendaknya kalian berucap dengan ucapan yang benar, dengan ucapan yang baik. Surat Al-Ahzab ayat ke-70 dan 71. Dengan seseorang berucap dengan ucapan yang benar, ucapan yang lurus, yang baik, terarah, maka dia akan mendapatkan balasan yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Maka niscaya Allah akan memperbaiki amalan-amalan kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian. Dari sini diambil faedah, barang siapa yang tidak berucap kecuali ucapan yang baik, yang benar, yang terarah, maka dia akan diperbaiki amalan-amalannya dan diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, kalau ada orang yang tidak menjaga lisan, asal-asalan, maka amalannya tidak akan diperbaiki oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga dia tidak mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Ini di antara dampak buruk dari tidak menjaga lisan. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Dan barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, maka sesungguhnya dia telah mendapatkan kemenangan yang besar. Barakallahu fikum. Kemudian menjaga lisan itu termasuk ciri seorang muslim, ciri seorang mukmin yang sejati. Sementara tidak menjaga lisan, apalagi kalau sampai dia mencela, mengumpat, mencaci, maka pada keislamannya ada kekurangan. Disebutkan dalam hadis Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, bahwasanya Nabi alaihi salatu wasallam beliau bersabda, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim adalah seseorang yang muslim yang lainnya selamat dari gangguan lisan dan tangannya. Seorang muslim adalah muslimin yang lainnya itu selamat dari gangguan lisan dan tangannya. Maka orang muslim itu tidak suka mengganggu saudaranya baik dengan lisannya maupun dengan tangannya. Barakallahu fikum. Dan juga orang yang menjaga lisan maka akan mendapatkan jaminan surga, sebagaimana disebutkan dalam hadis Sahal bin Sa'id. Hadis Sahal bin Sa'id yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam kitab sahihnya, bahwasanya Nabi alaihi salatu wasallam beliau bersabda, man yatmanna li ma baina lihyaihi wa ma baina rijlaihi atmanna lahu al-jannah. Atau atman lahu al-jannah. Barang siapa yang bisa memberikan jaminan kepadaku untuk menjaga apa yang ada di antara dua jenggotnya, yakni di antara kumis dan jenggot, berarti lisan, dan juga yang bisa menjaga antara kedua kakinya, yakni kemaluannya, untuk tidak berbuat keji, berbuat zina, maka akan kuberikan padanya jaminan masuk surga. Ini diantara balasan bagi orang yang menjaga lisan dan kemaluannya. Barakallahu fikum. Dan orang yang menjaga lisannya supaya tidak mengganggu, tidak berbuat dosa dengan lisannya, termasuk buah keimanan dia kepada Allah dan hari akhir. Disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dalam sahih keduanya, yakni hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Nabi alaihi salatu wasallam beliau bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang dia beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia berkata yang baik atau diam. Kalau tidak bisa berkata yang baik, maka hendaknya diam. Barakallahu fikum. Dan lisan yang tidak terjaga Di antara bentuk dosa-dosa dari lisan yang tidak terjaga seperti dia mengucapkan ucapan yang kufur, ucapan yang syirik. Semisal dia berdoa, walaupun dia memohon kepada Allah, ternyata dia juga memohon kepada selain Allah. Atau dia mengucapkan ucapan yang syirik, baik syirik kecil maupun syirik besar. Menyeru orang lain kepada kesyirikan. Di antaranya pula dosa lisan, di antaranya berdusta, ghibah, namimah, mengadu domba, kemudian menuduh tanpa bukti, dan di antaranya adalah mencaci, mencela, sebagaimana yang akan kita bahas pada sore hari ini. Barakallahu fiik. Dalam kitab Al-Adabul Mufrad, tentunya kita membaca kitab ini dengan memilih hadis yang sahih, yang lemah ataupun barakallahu fikum tidak sahih, maka kita tidak membacanya. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah menyebutkan dalam kitab ini pada bab ke-198, bab as-sibab, bab perihal orang yang suka mencela. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah membawakan hadis, pada hadis yang kedua dari bab ini beliau menyatakan haddatsana Hisham ibnu Ammar, telah menceritakan kepada kami Hisham bin Ammar qala, beliau berkata haddatsana Rudaih ibnu Atiyah, telah menceritakan kepada kami Rudaih bin Atiyah qala, beliau berkata haddatsana Ibrahim ibnu Abi Ablah, telah menceritakan kepada kami Ibrahim bin Abi Ablah an Ummi Darda, dari Ummu Darda, anna rajulan ataha faqala, Ummu Darda menceritakan bahwasanya ada seseorang yang mendatangi beliau dengan mengatakan inna rajulan nala minki inda Abdul Malik, wahai Ummu Darda, sesungguhnya ada seseorang yang dia mencaci maki Anda di sisi Abdul Malik. Abdul Malik saat itu adalah penguasa. Barakallahu fikum. Yakni mencaci, menghibahi, menyebutkan aib-aibnya beliau, kekurangan beliau. Faqalat, maka Ummu Darda menyatakan innu'bana bima laisa hina, fatolama zukina bima laisa hina. Jika kita dicaci, dicela dengan perkara yang tidak ada pada kita, maka terkadang kita juga disifati dengan sifat-sifat dan juga dipuji dengan pujian yang tidak ada pada kita. Jadi terkadang seperti itu keadaan manusia, mencaci maki kita dengan sesuatu yang tidak ada pada kita, menceritakan ke orang lain tentang kita dengan sesuatu yang tidak ada pada kita, namun juga terkadang mensifati, memuji kita dengan sesuatu yang tidak ada pada kita. Maka barakallahu fikum, pada asar ya, ucapan Ummu Darda di sini bisa diambil faedah. Faedah yang pertama, anjuran untuk bersabar dalam menanggung gangguan. Anjuran untuk bersabar dalam menanggung gangguan. Barakallahu. Faedah yang kedua, al-'afwu wat-tawadhu' wa 'adamu hubbis sana', anjuran untuk memberi maaf dan tawadhu', rendah hati, serta tidak mencintai pujian. Mencintai pujian, mencintai sanjungan, ini dalam Islam tercela. Kalau kita dipuji, maka kita kembalikan kepada Allah, alhamdulillah, itu semua berkat dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mendoakan orang tersebut, barakallahu fi. Kemudian faedah yang berikutnya, istiwa'u madhahin nas wa dhammihim wa hiya amaratul ikhlas. Bersikap menyamakan antara pujian dan celaan dari manusia termasuk ciri-ciri dari keikhlasan seseorang. Maksudnya, apabila orang itu dipuji, orang itu dicela, dia menganggap sama antara pujian dan celaan. Ketika dipuji, dia tidak kemudian ya sombong, tertipu dengan pujian. Demikian pula ketika dicela, tidak kemudian dia down, ya merasa rendah, merasa hina dengan celaan. Maka dipuji atau dicela, tetap dia harus bersifat biasa-biasa saja, tegar, tidak semangat karena pujian, tidak loyo karena celaan. Nah, apabila seperti itu, berarti orang tersebut ikhlas. Para nabi dan para rasul alaihissalatu wassalam tidak banyak atau tidak jarang dari mereka yang mendapatkan celaan, bahkan gangguan, bahkan ada yang dibunuh oleh kaumnya. Namun tetap para nabi dan para rasul alaihissalatu wassalam berdakwah di jalan Allah, karena dakwah mereka itu ikhlas lillahi ta'ala. Apabila dicela, tetap berjalan untuk berdakwah, tidak kemudian menjadi orang yang lemah atau down. Ketika dipuji, mengembalikan semua itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian pula para ulama kita dan guru-guru kita mengajarkan kepada kita, hendaknya seseorang itu menyamakan antara pujian dan celaan. Ya, karena itu semuanya barakatuhum adalah ujian, cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Kemudian kita baca hadis yang berikutnya. Berkata Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, haddatsana Shihab ibn Abbad, telah menceritakan kepada kami Shihab bin Abbad, qala, beliau berkata, haddatsana Ibrahim ibn Humayt Ar-Ru'asi, telah menceritakan kepada kami Ibrahim bin Humayt Ar-Ru'asi, an Ismail, dari Ismail, an Qais, dari Qais, qala, beliau berkata, qala Abdullah, yakni Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu menyatakan, "Idza qala ar-rajulu li sahibi, apabila ada seseorang yang mengatakan kepada saudaranya, apabila ada seseorang yang mengatakan kepada saudaranya, anta adui, engkau adalah musuhku. Dalam keadaan saudaranya ini muslim, engkau adalah musuhku. Kata beliau, faqad kharaja ahaduhuma minal Islam. Maka sungguh salah satu dari keduanya, entah yang berbicara atau yang dituduh, yang dianggap sebagai musuh, maka teranggap salah satu dari keduanya ini keluar dari Islam. Au bari'a min sahibihi, atau salah satu dari keduanya itu telah terlepas dari saudaranya, tidak ada ikatan persaudaraan. Qala Qais, kemudian Qais menyatakan, wa akhbaroni ba'du Abu Juhaifah, dan setelah itu Abu Juhaifah juga mengatakan kepadaku, anna Abdullah qala, bahwasanya Abdullah bin Mas'ud juga menyatakan, illa man taba, kecuali orang yang bertaubat, menarik kembali ucapan engkau adalah musuhku, engkau kafir dan lain-lain, tuduhan kepada saudaranya, maka dia akan terampuni. Hadis ini sahih. Barakallahu fikum. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Pada hadis ini diambil faedah bahwasanya mengucapkan kepada saudaranya, engkau adalah musuhku, engkau kafir dan lain-lain, dengan tanpa hak, maka itu adalah dosa besar. Maka itu adalah dosa besar. Barakallahu fikum. Dan bahkan ancamannya adalah, kalau orang yang dikafirkan, engkau adalah kafir, engkau adalah musuhku, ternyata tidak ada pada dia, dia tidak kafir, masih muslim, dia bukan musuh Islam karena masih muslim, maka dampak jeleknya adalah kembali kepada orang yang mengucapkannya. Oleh karena itu, Islam mengajarkan tidak mudah atau tidak boleh bermudah-mudahan mengkafir-kafirkan orang lain, saudaranya, dengan tanpa hak. Barakallahu fikum. Karena syarat-syarat mengkafirkan saudara atau orang lain itu ada syarat-syarat yang ketat. Tidak langsung kemudian ketika dia berbuat kekufuran atau kesyirikan langsung dikafirkan. Siapa tahu dia tidak tahu ilmunya. Siapa tahu itu dianggap tidak sampai dosa, tapi ada contohnya. Siapa tahu dia karena syubhat. Siapa tahu karena dia terpaksa. Kalau tidak, dia akan dibunuh. Maka itu di antara penghalang-penghalangnya. Barakallahu fikum. Memang kalau dia melakukan itu, dia dosa besar. Tetapi untuk menjadi kafir, itu harus ada syarat-syaratnya. Barakallahu fikum. Pada hadis ini disebutkan dan menunjukkan larangan untuk menyatakan permusuhan kepada saudaranya yang masih muslim. Kenapa demikian? Dikarenakan permusuhan itu tidak boleh terjadi kecuali karena agama. Apabila memang benar-benar beda agama, maka jelas ada permusuhan yang nyata antara kaum muslimin dan orang-orang kafir atau muslim. Tetapi kalau dia masih dalam cakupan Islam, muslim, walaupun dia ternyata jatuh dalam dosa besar, maka permusuhan dalam keislaman itu belum ada di antara mereka. Yang ada adalah nasihat. Nasihat dengan berbagai macam uslub cara, dari yang paling lembut diajak bicara empat mata, dan yang terpenting adalah mendoakan saudaranya dengan hidayah. Barakallahu fikum. Faedah yang bisa diambil dari hadis ini, yang pertama, hadis ini menunjukkan nahyun syadid an ayyatasawwar al-muslimu anna akhahu al-muslima yu'adihi wa annahu aduun lahu. Larangan yang keras dari perbuatan memberikan gambaran kepada seorang muslim, saudaranya yang muslim, bahwasanya dia adalah musuhnya. Misalkan ada saudaranya terjatuh dalam kebid'ahan, bukan ahlu sunnah, tapi dia masih muslim, tidak bisa kemudian kita mengatakan dia musuhku, tapi kita katakan dia adalah saudara kita, tapi masih belum dapat hidayah. Seperti itu. Barakallahu. Maka dilarang menyatakan permusuhan selain dalam perkara agama. Maksudnya dalam perkara agama, kalau benar-benar mereka bukan beragama Islam, jelas mereka itu adalah musuh Islam, musuh kaum muslimin. Namun antara muamalah kehidupan antara kaum muslimin dan non muslim, orang-orang kafir, sudah diatur dalam Islam, tidak serampangan, sehingga supaya tidak menjadi orang khawarij, kelompok teroris. Barakallahu fikum. Faedah yang kedua, bayan annahu la yarmi rajulun rajulan bil fusuqi wa la yarmihi bil kufri. Tidak boleh seseorang memberikan gelar tuduhan kepada orang lain dengan tuduhan gelar kefasikan atau kekufuran, kecuali benar-benar terbukti dia itu fasik atau kafir karena murtad, atau dia bukan seorang muslim. Barakallahu fiik. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Dua hadis ini tadi yang disebutkan, hadis Ummu Darda dan hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dimasukkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam bab as-sibab, yakni perihal orang yang suka mencela, dikarenakan mencela itu merupakan ciri orang-orang fasik, dan juga memberikan tuduhan atau memberikan gelar musuh Islam dan lain-lain dengan tanpa hak, itu juga merupakan ciri orang-orang fasik. Keduanya sama-sama dosa besar yang muncul dari lisan yang tidak terjaga. Barakallahu fikum. Jadi yang namanya mencela, ada kalanya mencela orang lain, seseorang, baik itu saudaranya, ya, mencela, merendahkan. Ada juga yang namanya mencela, mencela masa, mencela waktu, maka itu teranggap menyakiti Allah Subhanahu wa taala. Teranggap menyakiti Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, qala Allahu azza wa jalla, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi, yu'dhini ibnu Adam Ya subud dahro. Anak Adam telah menyakitiku dikarenakan dia mencela masa, mencela waktu. Misal ada orang mengatakan memang bulan ini bulan sial. Ya, tidak boleh seperti ini. Maka itu menyakiti Allah Subhanahu wa taala. Biyadil amru uqallibu al-laila wan nahar. Di tanganku lah semua urusan, termasuk waktu ya yang terjadi padanya, dan juga pergantian malam dan siang, pergiliran malam dan siang juga di tangan Allah Subhanahu wa taala. Maka mencela masa, mencela waktu itu termasuk dosa besar. Demikian pula mencela penyakit. Semisal penyakit demam. Ketika itu Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasalam pernah menjenguk Ummu Sa'id. Beliau alaihi salatu wasalam menyatakan kepada Ummu Sa'id, apa yang menyebabkan kau sakit sehingga engkau menggigil? Maka Ummu Sa'id mengatakan, ia mengatakan, barakallahu fikum, alhuma la barakallahu fiha. Yang menyebabkan aku menggigil adalah demam. Semoga Allah tidak memberkahi demam. Maka Nabi menyatakan la tasubbu atau la tasubbi alhuma. Janganlah engkau mencela demam. Jangan mencela penyakit demam. Kenapa? Fa innaha tuthibu khotoya bani Adam. Karena demam itu yang Allah turunkan pada seseorang, yang Allah berikan pada seseorang, bisa menggugurkan dosa-dosanya. Ini kalau sabar. Kalau mengeluh ya tidak mengharapkan pahala dengan sakitnya tersebut, ya tidak mendapatkan pahala, tidak mendapatkan ampunan dosa. Kama yuthibu al-qiru khabatsal hadid. Sebagaimana alat untuk penempa api atau besi itu membersihkan karat-karat yang ada pada besi. Maka mencela penyakit, demam, batuk terus, semoga ini sial memang batuk ini terus, dan lain-lain, itu dosa. Ya, seharusnya dia mengharapkan dengan sakitnya itu supaya Allah Subhanahu wa taala terampuni, mengampuni dosa-dosanya, ya, dia terampuni, atau dia dengan itu akan dinaikkan derajatnya ketika dosa-dosa sudah tidak ada pada dia. Barakallahu fikum. Dan mencela seorang muslim, ini ya kaitan pada pembahasan sore ini, merupakan kefasikan. Membunuh seorang muslim merupakan kekufuran, yakni kufrun asghar, kufur kecil. Sebutkan dalam hadis, barakallahu fikum, Nabi bersabda, sibabul muslim fiskun atau fusukun wa qitaluhu kufrun. Mencela seorang muslim adalah kefasikan dan membunuhnya adalah kekufuran, yakni kufrun asghar. Kecuali kalau dia menghalalkan, sudah tahu dalilnya tetap menghalalkan, maka bisa jadi kufrun akbar, keluar dari Islam karena dia menghalalkan apa yang Allah haramkan. Barakallahu. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itu, dengan hadis yang tadi kita baca memberikan faedah kepada kita, hendaknya kita senantiasa menjaga lisan kita. Ya, dan tidak berkata kecuali dengan perkataan yang baik. Wallahu ta'ala bisawab, naktafi ila huna, wa akhiru da'wana alhamdulillah rabbil alamin, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, barakallahu fikum.